Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini baca sini. Siapa? Rapi. بالصفا والمروه الصفا والمروه قد اجزاها عن حجها وعمرتها فابت الا ان تعتمر عمره وقدت فامر اخوها ان يعمرها من التنعيم ان يعمرها من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصبة مع أخيها ثم وافت المحصبة ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل فقال فرغتما قالت نعم فنادى برحيلي فارتحل الناس. وفي حديث الأسود في الصحيح عنها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منهبات وكن عليها أو أنا مسعدة وأنا مسعدة وهو منهبت منها. ففيه أنهما تلاقيا وفي الأول أنه انتظرها في منزله فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مسعدة من مكة وهو منهبة إليها فإنها قضت عمرتها ثم أسعدت لميعاده فوافته فقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع وله وجه غير هذا واختلف في التحسين هل هو سنة أو منزل اتفاق نعم حسبك ما شاء الله. قال رغبت إليه عائشة تلك الليلة pada malam itu Aisyah sangat berkeinginan idaihi kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yu'miraha umratan mufradatan. Supaya dapat menghantarkan umrah, menemani umrah. Umrah ifrad. Fa akhbaraha anna tawafaha bil bait wa bis-safa wal marwati qad ajza'a. Dan beliau mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha Tawafnya beliau di Ka'bah, sa'inya antara Safa dan Marwah, itu sudah mencukupi antara haji, anhajiha wa umratiha. Antara haji dan umrahnya itu sudah cukup. Ya, jadi ketika Nabi SAW sudah selesai melaksanakan manasik haji pada hari ke-13, ya, maka beliau berpergian ke Mina, kemudian singgah di Muhassab, yang sekarang dinamakan dengan Atbah, ya, maka beliau bermalam di situ di malam 14. Berarti ini sudah selesai. Nah, di tengah malam itu Aisyah meminta kepada Nabi agar menemani umrah, ya, secara terpisah sendiri. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah agar berihram haji. Ya, ihramnya ihram haji. Naam, dan tawaf, karena Aisyah waktu itu haid. Aisyah waktu itu haid, kata Nabi, lakukan seperti yang dilakukan jemaah haji kecuali tawaf. Ya, kecuali tawaf. Nanti tawaf diakhirkan. Nah, kemudian mana lagi berikutnya? Fa'abat ila an ta'tamira umratan mufradatan. Namun Aisyah menolak kecuali dia ingin umrah dengan umrah mufrad, dengan umrah ifrad. Ya, fa'amara akhaha, maka Nabi SAW memerintahkan saudaranya, saudara laki-laki Aisyah, ayo miraha min Tan'im, agar menemani Aisyah umrah dari Tan'im. Nah, itu adalah tempat umrah terdekat dari Mekah, Tan'im. Tan'im. Kemudian, ya, adapun jemaah haji apabila dia di Mekah, maka dia ihram dari Mekah. Nah, kemudian farogat an umratiha lailan, dan umrahnya Aisyah selesai malam itu juga. Summa wafatil muhassab ma'akhiha fi jawfil layl. Kemudian beliau Aisyah bersama saudara laki-lakinya menjumpai Rasulullah SAW di muhassab pada waktu tengah malam. Faqal, maka Nabi bertanya, araktuma, apakah kalian sudah selesai dari umrah? Qalat, na'am, kata Aisyah, iya sudah. Pada Nabi Rahil fartahalan nas. Ya, maka beliau pun memerintahkan untuk segera berangkat. Ya, dan orang-orang pun berangkat semua. Ya, untuk kembali ke mana? Ke Madinah. Ya. Wa fi haditsil Aswad. Kemudian dalam hadis Aswad, Al-Aswad dalam Sahih, itu dalam Sahih Bukhari, Anha tentang Aisyah ini disebutkan bahwasanya Aisyah, dari Aisyah, falaqiyani Rasulullah SAW, kata Aisyah, maka Rasulullah SAW menjumpa denganku, wahwa mus'ilun min Makkata, ya, dalam keadaan beliau sedang mendaki dari Mekah, wa ana munhabitatun 'alaiha, sedangkan aku sedang naik, sementara beliau sedang turun. Au ana mus'ida datun wa huwa munhabitun minha. Atau sebaliknya. Kata Aisyah, ana sedang naik, beliau sedang turun. Fa fihi annahuma talaqaya fit tariq. Maka di sini disebutkan berarti keduanya berarti berjumpa di mana? Di jalan. Nah, wa fil awwali annahu intadaraha fi manziliha. Kalau berdasarkan yang pertama berarti apa? Bahwa Nabi menunggu Aisyah ya, fi manzilihi. Ya, berarti Nabi menunggu Aisyah di tempat beliau. Fa in kana haditsul aswad mahfudan, nah apabila hadis aswad ini mahfud sahih ya, fa sawabuhu, maka yang benar adalah, maka yang tepat adalah, laqiyani wa ana mus'idatun min Makkah, Rasulullah SAW menjumpaiku dalam keadaan aku sedang naik ya, aku sedang naik menuju Mekah dari Mekah, wa huwa munhabitatun ilai, wa huwa munhabitun ilaiha, sedangkan beliau sedang turun dari Mekah atau menuju Mekah. Fa innaha qadat umrataha, karena Aisyah sudah menyelesaikan umrahnya, summa usidat li ibadah li mi'adi li mi'adihi. Kemudian Aisyah naik untuk menemui beliau. Wafatuhu qad akhadha bil hubut ila Makkah lil wada'. Ya, dan beliau dan Aisyah berjumpa dengan beliau pada saat beliau sedang turun menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada'. Waktu difa fil tashhib, nah dipresisikan mengenai tashhib, berdiam diri di muhassab, apakah itu sunnah atau manziluhu ittifaq atau suatu tempat yang disepakati. Nah, ya, yaitu tahsib itu adalah nuzul ke muhassab setelah haji, yaitu yang ada di atbah. Nah, baik, berikutnya faslun. Pasal berikutnya hadal dibaca sini. Siapa? Anwar. والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجة ولا في عمرة وإنما دخله عام الفتح وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره yastahabbu ayyakifa fil mulzami ba'da tawaf wada'i kana mutaqaddim yaltazimu ma baina rukni wal babi wa fi sahihil bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam lana arada al-khuruja wa lam takun ummu salmata وقفت بالبيت وهي ساكية وأراد الخروج فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلته ولم تصل حتى خرجت ولم تصلي حتى خرجت وهذا محال أن يكون يوم النهر فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر أنه صلى الصبح يوم المرتدى وسمعته أم سلمة يقرأ في طول Nas. Nah. Ya, waslun, pasal berikutnya. Wa yara katsirun minan nas, banyak orang-orang, an-nas di sini al-ulama. Ya, banyak ulama yang berpendapat. Ya, ulama yang berpendapat anna dukhulal baiti min sunanil hajj. Bahwa masuk ke dalam bait, yaitu Baitullah, ke dalam Ka'bah merupakan sunnah haji. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diperhatikan, para ulama kita menyebutkan bahwasanya masuk ke dalam Ka'bah itu dianjurkan bagi yang mudah saja. Ya, untuk ngapain? Salat di dalam situ. Salat apa? Salat sunnah. Maka ini perkara yang mustahab. Nah, ya. Nah, namun para ulama bersisi, kapan Nabi masuk ke dalam Ka'bah? Apakah pada Hamul Fath, yaitu ketika ditaklukkannya kota Mekah, atau sebelum haji, atau melakukannya di dalam ibadah haji? Maka para ulama berselisih tentang riwayat hal ini. Ya. Namun yang sahih bahwasanya Nabi SAW tidak memasuki Ka'bah dalam keadaan beliau sedang melakukan ibadah haji. Namun beliau memasuki Ka'bah ketika Hamul Fath, yaitu setelah disingkirkan 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah, maka beliau masuk ke dalam situ, kemudian beliau sholat di situ. Ya. Nah, ini yaitu ketika Hamul Fath, bukan di masa haji. Paham enggak sini? Nah, setelah dibersihkan, Ka'bah disingkirkan dari berhala, maka beliau baru masuk ke situ dan sholat di situ. Walladzi tadullu alaihi sunnatuhu, dan sunnah yang menunjukkan hal ini annahu lam yadkhulhu fi hajjatihi, bahwa Nabi SAW tidak memasuki Ka'bah dalam haji beliau, wala fi umratihi maupun dalam umrah beliau. Wa innama dakhalahu amal fathi, namun beliau memasuki Ka'bah tersebut pada tahun atau pada waktu penaklukan kota Mekah. Nah, maka dibersihkan oleh Nabi Ka'bah, dibersihkan dari berhala dan dicuci Ka'bah tersebut. Ya, wa tahhir baiti lit taifina wal qaimina war rukai was as-sujud. Nah, kemudian kadzalikal wukuf fil multazam, demikian pula dengan berdiri di multazam, di depan multazam. Ya, multazam itu apa sih? Multazam itu adalah tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, ini seorang disunnahkan untuk berdiri di situ, berdoa pada Allah, menghadap kiblat. Ya, dan dia berdoa pada Allah apa yang dia kehendaki dari keselamatan akhirat dia dan kebaikan dunia dia. Nah, wukuf di multazam. Walladzi ruya anhu annahu fa'alahu yaumul fath. Dan yang diriwayatkan bahwasanya beliau atau Nabi SAW melakukannya pada tahun penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian wa amma ma rawahu Abu Daud, adapun yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Disebutkan di sini dari hadis Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, annahu wada'a sadrahu wa wajhahu wa dhira'aihi wa kaffaihi wa basatahuma, bahwa Nabi meletakkan dada, wajah, kedua lengan, kedua telapak tangan serta membentangkannya. Waqal, kemudian beliau menyatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah SAW yaf'aluh, demikian aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Nah, fahada yahtamilu ayyakuna fi waqtul wada. Maka ini ada kemungkinan Nabi SAW melakukannya pada hajatul wada, wa ayyakuna fi ghairi, atau ada kemungkinan di selain hajatul wada. Ada kemungkinan itu di selain hajatul wada. Ya. Kemudian lakin qala Mujahid. Mujahid berkata, murid Ibn Abbas, Mughirah dan selainnya, yustahabu ayyakifa fil multazam ba'da tawafil wada' wa yad'u. Kata Mujahid dan yang lainnya disunahkan untuk berdiri di depan multazam setelah tawaf wada' dan berdoa. Wa qala Ibn Abbas yaltazimu baina rukni wal bab. Dan Ibn Abbas melakukan hal itu. Di antara rukun, dua rukun, di antara rukun, rukun Yamani, rukun Syami, ya, dan pintu Ka'bah. Ya. Namun yang disunahkan mengusap hanya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad bahkan disunahkan untuk dicium. Wa fi sahih al-Bukhari dan dalam sahih Bukhari disebutkan ya, bahwasanya annahu sallam lamma arada al-khuruj tatkala beliau hendak ya, keluar dari Mekah. Walam takun Ummu Salamatu fatafat bil bait wa hiya syakiyatun. Ini sudah dibaca kan? Ya. Dan Ummu Salamah belum tawaf sedangkan dia dalam kondisi sakit dan ingin keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradat al khuruj. Beliau masih syakiyah. Ya. Masih ngeluh gitu. Masih sakit. Nah, ya, maka Nabi sesudah memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk naik onta dan tawaf wada. Jadi tempat orang-orang sholat subuh. Aradat al-khuruj, maka Ummu Salamah ingin keluar. Faqala laha, maka Nabi bersabda kepada Ummu Salamah, idza uqimati sholatus subhi fatufi fi ba'iriki wan nasu yusalliun. Nah, apabila masuk waktu sholat subuh, tawaflah kamu pakai di atas kendaraan ontamu ketika orang-orang sedang sholat subuh. Fa'alat dzalika wa lam tusalli hatta kharajat. Maka dia pun melakukan hal itu dan dia tidak sholat subuh hingga akhirnya keluar dari dari Baitullah. Nah, kemudian wahada muhalun ayakuna yawman nahr. Namun hal ini tidak mungkin terjadi pada hari raya kurban. Fahuwa yuta fahuwa ta fahuwa tawaful wada bila raib. Itu adalah tawaf wada. Ya, bukan tawaf ifadah. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Kemudian fa dhahara annahu shalla subha yawma idzin di Makkah. Maka nampak dari sini Rasulullah SAW salat subuh pada waktu itu di Makkah. Wa sami'athu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah mendengar beliau yaqra'u bit-tur, membaca surah At-Tur. Ya. Kemudian Sumartahala sudah dibaca. Langgung ini sebelum pasal lagi. Ya, padahal dibaca. Fikri. Sumartahala rawi anil Madinati. Falam makana jilhai laqiya rafiban. Birauha'i, birauha'i, ya. Birauha'i akhiya rakiban. Fasallama alaihi wa qala manil qawmu faqalu al-muslimuna. Qalu famanil qawmu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafa'at lahu imra'atun sabiyan laha minal muhaffati. Faqalat ya Rasulullah alihada hajjun? Qala na'am, walaka walaka ajrun. Walaka walaki kan? Walaki ajrun. Walaki ajrun. Falamma ata dal Hulaifata bata bila falamma ro'al madinata ro'al madinata kabbara kabbara salasa marratin wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wahdahu wa nasara abadahu wa jamal ahzaba wahdahu thumma dakhalaha naharun min tariqil Mu'arrasi wa kharaja min tariqis syajarati. Habis berarti pembahasan tentang haji. Bentar dulu, bentar. Abdullah Hab enggak ngasih mengenai apa ya yang mamnu, berbagai mamnuat, hal-hal yang dilarang. Ya, insyaallah kita akan lengkapin hal-hal yang dilarang dalam haji atau umrah. Nah. Ya, kita lanjut sumartahala. Kemudian Ummu Salamah pun berangkat raji'an ilal Madinah. Ya. Kemudian beliau berangkat kembali ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Falan maka Nabi Rauha, maka ketika sudah sampai di Rauha, lakiya rakban fasallama alaihim. Ya, sudah sampai di Rauha, beliau bertemu suatu rakban, suatu rombongan, kafilah. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka. Ya, waqal, Nabi berkata, manil kaum, kaum siapakah ini? Waqalu al-muslimun, maka mereka menjawab, kami adalah kaum muslimin. Ya. Waqalu al-muslimun, famanil qaum, maka mereka bertanya lagi, kalian ini kaum siapa lagi nih? Maka Rasul menjawab, Rasulullah SAW. Saya kaum ini adalah Rasulullah. Jadi selama ini belum pernah lihat. Akhirnya ketika berjumpa jadi sahabat. Tadinya belum pernah melihat kan? Belum pernah melihat Rasulullah SAW. Hanya mukhadram. Akhirnya jadi sahabat. Farafat ilaihi imra'atun sabiyyan. Kemudian, farafat ilaihi imra'atun sabiyyan. Maka ada seorang wanita yang mengangkat anak kecil. Ya. Ya, dalam yang ada di buayannya. Fimi haffah. Faqalat wa ya Rasulullah ali hada hajjun, maka wanita tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini juga memperoleh pahala haji juga? Faqal na'am walaki ajrun, kata Nabi, iya. Ya, dan kau mendapatkan pahala karenanya. Itu masalah anak kecil kalau haji, walaupun dia belum tamyiz. Walaupun dia belum tamyiz, apakah dia dapat pahala? Nah, ya, namun para ulama menyatakan anak tersebut belum gugur taklif haji buat dia. Artinya apa? Ketika anak tersebut dewasa dan anak tersebut mampu untuk haji, dia tetap mukallaf untuk menunaikan ibadah haji. Ya, tapi dia dapat pahala atasnya. Ya, dan ibunya juga mendapatkan. Jadi paham sini ya. Falamma ata dal Hulaifata bata biha. Maka ketika saja sampai di Dhul Hulaifah, sudah dekat lagi mau ke Madinah, maka beliau pun bermalam di sana. Ya, bermalam di Dhul Hulaifah. Ya, pulang dari Mekah. Jadi tidak masuk ke Madinah dalam malam-malam, tapi bermalam dulu di Dhul Hulaifah. Yaitu di Lembah Hatiq. Yang beliau umrah, berhaji, ya, memulainya dari sana. Miqatnya Alul Madinah. Nah, falamma ra'al Madinata kabbara salasa marratin. Maka ketika beliau sudah melihat Madinah, beliau bertakbir sebanyak 3 kali, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Aibun, taibun, abidun, sajidun, rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini Nabi mengucap ini. Ya. Ini dalil mustahab, ya. Kata para ulama, hadza fihi dalilun ala istihbabi ay yaqula al-qadim min safar. Ini dimustahabkannya, disunahkannya seorang yang baru pulang, nyampe lihat ke kotanya, ya, apa, dia berdoa dengan doa ini ketika dia sudah melihat negeri dia, kampung dia. Ya, misalkan antum balik ke Bekasi, ya, pasti tol ngelihat sama datang di Bekasi. Wah, baca ini. Hah, baca ini. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hayyibun. Hayyibun, kami kembali. Ya, taibun, kami kembali bertobat. Abiduna, kami beribadah kepada Allah. Sajidun, hanya sujud li Rabbina. Hamidun, kami memuji, hanya memuji Allah. Sadaqallahu wa'adah, maha benar Allah atas segala janjinya. Wa nasara 'abdah, dia menolong hambanya. Wa hazama al-ahzaba wahdah, dia menghancurkan, mengalahkan hizbi-hizbi, musuh-musuhnya. Wahdahu, sendirian. Thumma dakhalaha, kemudian beliau memasuki Madinah. Naharan, di siang hari, min tariqil mu'arras, ya, dari jalan mu'arras, yaitu tempat pemberhentian istirahat bagi musafir di situ. Wa kharaja min tariqil sajarah, sedangkan ketika beliau keluar dari Madinah, beliau keluar dari jalan sajarah yang banyak pepohonannya. Ya, ini diantara kebiasaan Nabi, berangkat dan pulang itu jalannya berbeda. Bahkan sampai ke sholat. Ya, sholat apa? Sholat id sekali. Nah, di Misadul Ma'ad ini sudah selesai berarti bahasan haji, umrah. Tidak disebutkan, ya, apa namanya, hal-hal yang dilarang dalam umrah. Nah, hal yang dilarang dalam haji, yang dilarang ketika ihram. Apa damnya, ya, yang dilarang dalam ketika ihram itu yang disepakati ada 6. Ya, gunting kuku, menggunting rambut, kumis, ya, menggunting kuku 1. Atau kukunya dikerat. Yang kedua, menggunting rambut, kumis, bulu badan, apa aja. Ketiga, melamar, menikah atau menikahkan, jadi wali. Sabar, lagi haji, ntar dulu, lagi ihram, ntar aja dulu nikahnya. Ya. Nah, khusus yang keempat, khusus pria, mengenakan semua jenis pakaian. Nah, itu gak boleh. Ya, peci, itu gak boleh. Sarung, sarung tangan, penutup kepala, ya, celana, kaos, itu gak boleh. Ya, sekarang ini ada dijual, itu celana dalam yang berbentuk tidak berjahit gitu, itu nggak boleh. Bukan masalah jahit tidak dijahitnya, nggak boleh mengenakan pakaian. Bukan masalah nggak berjahit, kalau berjahit ya kita boleh pakai tas yang berjahit lagi sedang ihram, pakai, ya, itu boleh. Yang nggak boleh adalah mengenakan pakaian. Nah, apalagi, nah, bagi suami istri yang kelima, bercumbu, berhubungan badan. Lagi ihram, sabar. Labbaik Allahumma labbaik, malah dia mojok. Wah, bahaya itu. Nah. Ya. Yang keberapa sekarang? 6, ya. memakai wangi-wangian. Nah, ini memakai wangi-wangian sebelum pakai baju ihram. Setelah mandi ihram, pakai wangi-wangian di badan, bukan dipakai ihram. Itu boleh. Tapi kalau memakai wangian di kain ihram, itu enggak boleh. Atau di tubuh setelah berihram, enggak boleh. Nah, berikutnya yang terakhir, khusus wanita bercadar dan memakai sarung tangan. Ya. Nah, kalau di haram, tanah haram gimana? Yang kemarin sudah disebutkan, enggak boleh mungut pakai barang yang apa namanya? Tercecer. Yang kedua apa lagi? Enggak boleh menebang atau mencabut atau iseng lah terhadap pepohonan. Dipotek-potek. Yang ketiga, dilarang berburu di situ. Yang boleh apa? Yang boleh pakai payung, berteduh di mobil, bawa barang, itu boleh. Ya, kayak jam tangan, kemudian pakai tas, kayak sendal, itu boleh. Ya, walaupun tasnya ada yang dijahit, kayak cincin boleh enggak? Boleh. Mandi boleh enggak? Boleh. Ya, garuk-garuk boleh. Nah, ada rambut yang rontok, enggak sengaja, boleh? Boleh. Bukannya boleh ya, artinya enggak dilarang. Bukannya boleh. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit fidyahnya. Kok dilarang? Gimana ini fidyahnya ini? Nah, fidyah. Orang yang melanggar larangan ihram tanpa udzur, maka ia wajib membayar dam, denda, dan berdosa. Nah, ini disebutkan oleh para ulama berbagai macam dam, denda bagi orang yang melanggar ketika berihram. Nah, kalau dia cukur rambut, ya, hukumannya itu tiga hal. Ya, daripada kita masuk ke pasal baru ya, menyembelih akikah, menyembelih hewan kurban, mendingan kita bahas haji dulu ya. Karena ini sudah selesai pembahasan haji, tapi enggak disebutin mengenai dam, ya saya sebutin. Ya. Ini banyak nih jamaah haji umroh enggak paham kayak begini. Ya. Nah, yang pertama, kalau dia mencukur rambut. Ya, dia mencukur rambut. Atau dia pakai topi menutup kepala dia atau pakai parfum, maka hukumannya dia memilih salah satu dari tiga hukuman, dari tiga hal. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Ini selain berhubungan badan ya, selain berhubungan badan. Kan berhubungan badan gak boleh kan. Nah, yang lain nih, dia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan selain berhubungan badan. Kalau berhubungan badan sama istri atau sama suami, ini lain lagi nanti. Nah, ini denda mencukur rambut. Dan selain berhubungan badan, salah satu dari tiga. Yang pertama, ini boleh pilih ya. Nah, itu menyembelih seekor kambing. Ya, kemudian disedekahkan pada kaum muslimin. Atau yang kedua, boleh pilihan. Puasa tiga hari. Tiga hari gak berturut-turut. Atau yang ketiga, ini sama kayak kafaratul yamin ya, boleh pilih. Atau yang ketiga, memberi makan kepada 6 fakir miskin. Ya. Nah, satu orang fakir miskin masing-masing setengah sok. Setengah kadar dari zakat fitrah. Satu sok itu 4 mud. Satu mud satu raupan ya, dengan dua tangan orang dewasa normal, berarti setengah sok. Kalau satu sok itu dikonversikan menjadi 3,5 liter, berarti setengah sok satu orang berarti 3,5 liter bagi dua berapa? 1,775 liter misalkan kalau dikonversikan ke liter gitu ya. Nah, ini itu jadi pilihannya apa? Puasa menyembelih seekor kambing atau memberi makan berapa orang miskin? 6. Satu orang miskin kadarnya berapa? Setengah sok. Ah, santun. Ya apal itu. Nah, kalau dia melakukan kesalahannya itu berupa berburu. Sekarang udah enggak ada ya hewan buruannya. Bisa aja, jadi berburu burung darah lah dia bunuh di situ. maka dia mesti mengganti hewan buruan tadi dengan yang semisal, ya, atau membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin seharga hewan buruan tadi. Nah sekarang kalau berhubungan badan sama suami istri gimana ini? Lagi ihram berhubungan badan, mentang-mentang nggak pakai celana dalam, langsung aja. Nah kalau dia berhubungan badannya, dia sudah melakukan manasik kecuali halak. Misal lagi umroh nih, habis sa'i tinggal berarti cukur rambut, tahallul, ya enggak? Itu halak atau taksir. Kan apa namanya cukurnya itu di luar, di bawah hotel tuh banyak tukang cukur orang-orang Bangla, orang-orang Pakistan. Penuh misalkan, ini penuh, kita ilustrasikan aja. Penuh, kata istrinya, udah bang, masuk dulu ke kamar, ayo. Ntar ke tukang cukur rambut, pakai ihram lagi, belum boleh pakai baju biasa. Dia ke kamar, gak tahan ngeliat istrinya. Akhirnya terjadilah. Lagi gimana ini? Nah kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, dia tinggal halak doang. Maka dia pertama harus menyembelih seekor kambing di Mekah, suami istri satu-satu, serta mengulang umroh dia dari awal. Mengurang umroh dia dari awal. Ini kalau umroh ya. Yang berikutnya, jika hubungan badannya itu, ya, itu kalau sebelum sa'i, ya, sebelum sa'i, misalkan habis tawaf ya itu, ya, menyembelih seekor kambing dan mengulang umrahnya dari awal. Nah sekarang kalau yang setelah sa'i, ya, kalau yang setelah sa'i para ulama beda ya. Kalau setelah sa'i tinggal cukur aja, dia jima sama istrinya, maka dia ya membayar denda seperti denda yang ketika melanggar cukur tadi. Tiga pilihan. Apa? Menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, 1 orang miskin kadarnya berapa? Setengah shaf. Tapi kalau sebelum sa'i, ya, gimana? Berarti dia mesti menyelesaikan sa'inya dulu, menyembelih seekor kambing di Mekah dan ulang umroh dari awal. Ulang umroh dari awal. Iya, seingat saya gitu ya. Nah yang berikutnya, sekarang haji nih. Kalau dia berhubungan badan sebelum tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama setelah melempar jumrah tanggal 10, ya, setelah matahari terbit melempar jumrah, kemudian menyembelih hadyu. Habis itu kan tahallul, ya, sebelum tawaf ifadah, dia jima sama istrinya. Maka gimana? Pertama, hajinya batal. Hajinya batal. Yang kedua, dia mesti menuntaskan manasik haji yang tersisa sampai tanggal 13. Loh, buat apa hajinya batal? Ya, itu hukuman dia. Yang ketiga, dia wajib mengkodok hajinya tahun depan atau berikutnya. Yang keempat, dia menyembelih seekor unta untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Mekah. Ini kalau sebelum tahallul yang pertama. Misal di Muzdalifah, ya dia bawa tenda, boleh bawa tenda, tenda-tenda anak-anak camping gitu, dia bawa ke Muzdalifah, boleh. Ya karena pakai ihram, lihat istrinya sebelahnya, akhirnya jima. Nah, gimana? Setelah mandi junub, dia ikut. Ya, dia ke Mina, lempar jumrah, terusin itu, habis itu dia batal hajinya. Terusin hajinya, batal hajinya, wajib menyembelih seekor unta dan wajib mengkodok tahun depan. Nah kalau berhubungan badannya setelah tahallul yang pertama, tapi belum tahallul yang kedua, maka wajib menyembelih seekor kambing. dan berihram kembali dari tanah yang halal. Ya. Wah, saya enggak tahu hukuman kayak gitu semua. Itu sama sekali bukan penghalang. Ya, sama sekali bukan penghalang. Enggak ada uzur bil jahal. Ya. Enggak ada uzur bil jahal. Ya. Pelanggaran seperti itu tetap kena bagi orang yang melanggar. Nah, mengenai miqat di Jeddah. Jeddah sama sekali bukan miqat. Ya. Orang Indonesia dia arahnya kalau berjalan ke Saudi, kalau dia langsung ke Mekah tidak ke Madinah, maka dia mesti berihram di miqat. Miqatnya mana? Ya lam-lam. Kalau naik pesawat di atas. Kalau naik darat ya di masjid ya lam-lam. Saya pernah ke masjidnya Yalam-lam itu. Ya, sama lah kayak Dhul Hulaifah. Nah, dua itu dia di situ, mikot. Nah, ternyata orang Indonesia enggak. Padahal dia langsung ke Mekah, enggak ke Madinah. Dia ngambil mikot di Jeddah. Memangnya Jeddah mikot? Enggak. Nah, sebagian ulama berpendapat yang bermikot di selain tempatnya, dia membayar dam, menyembelih seekor kambing. Tapi waktu ada Syekh, ya, Hamid Akram Al-Bukhari waktu ke Jogja berapa 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Daurah Al-Muwatta Imam Malik. Nah, ketika beliau berwudu, saya berwudu juga, saya bertanya kepada beliau mengenai orang Indonesia yang enggak paham mikot itu di alam-lam karena dia diarahin oleh travel oleh pembimbingnya di Jeddah. Ini gimana mereka bayar dam apa enggak? Nah, kata Syekh Hamid Akram enggak. Ya, yang berdosa adalah muftinya. Yang berdosa adalah yang ngasih tahu. Nah, ya, jadi mikot itu ada lima. Mikot ihram, yalam-lam itu untuk orang Yaman dan yang lewat situ. Ya, dan yang lewat situ orang Indonesia lewat situ naik pesawat. Ya. Saya pernah ya malam-malam itu darat waktu haji pakai darat dari Yaman. Ya malam-malam itu sepi enggak serame Dhul Hulaifah. Nah, kalau kita naik pesawat di atas nanti dikasih tahu sama pihak pesawat. Kita lewatin miqat ya malam-malam, mulai berihram. Nah, kalau orang Indonesia yang langsung ke Mekah, mereka enggak, mereka pakai fatwa entah siapa. Ya. Bahwa mikotnya itu di Jeddah gak apa-apa. Sehingga mereka turun di Jeddah dalam keadaan belum berihram. Nah, ini keliru. Nah, kalau Ahlul Madinah, orang-orang Madinah yang dari arah utara Mekah, itu mikotnya berarti apa? Dhul Hulaifah. Atau yang lebih dikenal dengan apa? Bir Ali. Ya. Kemudian ada mikot yang ketiga berarti Yalam-lam Dhul Hulaifah. Ada lima mikot. Yang ketiga apa? Masih pengen ingat. Jufah. Jufah itu mikot. Ya, dari arah. Apa namanya. Dari arah Maghrib. Maroko. Dari arah barat. Ya, dari arah barat. Ya, Jufah. Berarti orang-orang Afrika tuh. Mesir. Apa lagi? Maroko. Aljazair. Tunisia. Ya, Senegal. Ya. Mereka mikotnya di Jufah. Ya. Mereka mikotnya di Jufah. Namun sekarang mereka itu mikotnya di Robir. Terletak dari dekat Jufah juga. Di Robir. Nah, udah. Udah berapa tuh mikot? Tiga. Apa lagi ya? Oh ya. Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu sebelah timur. Sebelah timur kota Mekah. Itu siapa itu? Orang-orang Najd, Riyad. Orang-orang Najd. Ya, orang-orang Najd. Nah, itu kalau tidak salah dia mikot terdekat. Nah, yang terakhir apa? Apa namanya? Zatu Iraq. Ya. Atau Zatu Irq. Nah, Zatu Iraq. Nah, ini mikotnya orang Mekah atau yang melewatinya. Ya. Dia itu berarti apa? Ini kan misalkan Kayak itu Qarnul Manazil di timur Mekah. Timur ke utara dikit. Kan kalau ke utara ke selatan namanya Tenggara ya. Kalau ke utara namanya apa? Hah? Kan ini timur, selatan namanya Tenggara. Ini timur ke utara namanya apa? Hah? Timur Laut. Wah, benar antum. Timur Laut. Apa, Niko? Ini kan timur. Ya. Kalau timur ke selatan dikit namanya Tenggara. Ini timur ke utara dikit. Nah, ini Datu Irak. Apa namanya? Timur Laut, benar. Hah? Enggak ada laut situ. Nah, itu pokoknya Datu Irak di situ. Nah, di situ. Kalau Qarnul Manazil persis timur arah Mekah. Kalau Yalamlam selatan dari arah Yaman. Zululifah dari arah utara Madinah. Juffah dari arah barat, barat belok kanan dikit. Barat daya arah Maroko, Mesir kayak gitu-gitu. Juffah. Ini diapalin Yalamlam ya. Ha, diapalin mikot-mikot orang Indonesia lah Yalamlam. Tak kalau ditanya antum bingung lagi, keder lagi. Ya. Orang Indonesia mikotnya di mana? Tahu dah, ya. Mikotnya orang Madinah mana? Enggak ngerti. Mikotnya orang Najd apa? Enggak ngerti. Allah musta'an. Ya kalau bukan thalib ya enggak apa-apa. Tapi kalau thalib, wah, jangan. Paham lah ya. Baik, subhanallahi walhamdulillah, shalla ila lantas tabarakallahu. Berarti selesai alhamdulillah pembahasan haji, berarti pertemuan berikutnya nanti faslun fi hadihi fil hadaya wad dhahaya wal aqiqah. Ya, mengenai menyembelih hewan kurban dan aqiqah.